Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala masih berbicara tentang permasalahan Al-Quran hurufun wa kalimat, bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan kitab Arabi, kitab yang berbahasa Arab dan terdiri dari huruf-huruf dan juga kalimat. Setelah beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan hal itu, maksudnya Al-Quran hurufun wa kalimat, terdiri dari huruf-huruf dan susunan-susunan kata yang tentunya dari bahasa Arab. Kemudian kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datangkan nas daripada as-sunnah yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran hurufun wa kalimat. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, man qara' al-Qur'ana fa'a'rabahu falahu bikulli harfin minhu asharu hasanatin, wa man qara'ahu walahana fihi falahu bikulli harfin hasanatun. Kata beliau, hadithun sahih. Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia membacanya dengan sesuai kaidah-kaidah nahwu dan tajwid, fa'arabahu fa'adharahu wa bayyanahu, sehingga makna i'rab, makna i'rab dalam nahwu disebutkan secara bahasa, yakni al-zuhur wal-bayan. Dia baca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu, yang dhammah dibaca dhammah, yang fathah dibaca fathah, yang kasrah dibaca kasrah. Tanya. Maka setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebajikan. Setiap huruf yang dia baca mendapatkan 10 kebajikan. Sebagaimana datang dalam hadis yang lain, dalam hadis Ibn Mas'ud. Demikian pula hadits Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan bahwasanya satu huruf yang dibaca oleh seorang dari Al-Qur'an mendapatkan 10 kebajikan. Dan barang siapa yang dia membacanya walahana fihi, dan dia salah dalam membacanya, lahan ya, baik itu lahan khafi atau jadi, ternyata yang seharusnya fathah dibaca kasrah, yang seharusnya kasrah dibaca fathah. Tayyib. Dia lahan, kekeliruan dalam membacanya, tidak sesuai dengan kaidah nahwu, falahu bi kulli harfin hasanatun. Maka setiap huruf yang dia baca ya, terdapat padanya satu kebajikan saja. Ini kata Ibnu Qudamah, hadithun sahih. Tetapi hadith ini hadith yang lemah. Hadith ini hadith yang lemah. Yang sahih datang tadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ataupun dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun hadis ini lemah. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Al-Da'if tentang hadis ini, la'ala dhalik mimma dusa ala Ibn Qudamah fi hadal kitab, yani fi lum'atil i'tiqad. La'allahu mimma dusa ala Ibn Qudamah. Tayyib. Jangan-jangan hadis ini hadis yang diselipkan ya, yang diselipkan dalam kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibn Qudamah, oleh orang tertentu dimasukkan, padahal itu bukan kalam dari Ibn Damah rahimahullah ta'ala. Ini asyik menganggap itu adalah hadis yang disusupkan, diselipkan. Baik. Karena sangat-sangat lemahnya hadis ini. Adapun dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi sahihain, man qara' al-Qur'ana wa huwa mahirun ma'a as-safarat al-kirami balarah. Baik. والذي يقرأ القرآن ويتتأتأ فيه وهو عليه شاق فله أجر. Ini hadis yang sahih, ya, yang menunjukkan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, ma'as-safaratul kirami balara, bersama para malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang dia membaca kesulitan dalam membaca Al-Quran, tetap dia mendapatkan satu kebajikan. Tanya. Waqala alaihi salatu wassalam, demikian pula Ibnu Qudamah nukilkan hadis yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, iqra'ul qur'ana qabla an ya'ti qaumun yuqimuna hurufahu iqamata as-sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an sebelum datang suatu kaum, sekelompok manusia yang mereka membaca Al-Qur'an, mengucapkan huruf per huruf dari Al-Qur'an seperti mereka menata busur-busur panah, rapi, rata, thayyib. Menunjukkan bahwasanya kaum tersebut betapa bagusnya, ya, rapihnya dalam mereka mengucapkan huruf per huruf. Tayyib. Sesuai dengan sifat makhraj. Tetapi kata Rasul, la yujawizu taraqiyahum. Al-Qur'an yang dia baca, huruf-huruf yang dia lantunkan sesuai dengan kaidah sifat ataupun tajwid, itu semua tidak melewati kerongkongan mereka. Ya. Ini kalau kita membahas tentang firqah-firqah yang dalam Islam, kalau kita menganggap bahwasanya di antara firqah mereka pun atau kelompok-kelompok sesat ada kebaikannya, kelompok ini lebih baik. Ya. Kelompok Syiah, Khawarij, mereka baik dalam Al-Qur'an. Tayyib. Tetapi kebaikan mereka terkalahkan dengan kesesatan-kesesatannya yang ada. Ya, sehingga Rasulullah sebutkan membaca huruf-huruf Al-Qur'an, yuqimuna hurufahu iqamata sahmi. Tayyib. Begitu bagusnya, tertatanya, rapihnya. Ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Tetapi sayangnya, kata Rasul, la yujawizu taraqiyahum. Bacaan yang mereka baca tidak melampaui kerongkongannya. Ya, artinya apa? Min ghairi tadabbur wala fahm. Ya, tanpa ditadabburi dan juga tanpa difahami, ya, diresapi, difahami makna-maknanya, dan juga tanpa diamalkan dari apa yang dia baca. Taib. Sehingga perbuatannya, sikap-sikapnya tentunya menisihi kandungan Al-Quran. Ya, Al-Quran fi janib, Al-Quran fi wadin, wahum fi wadin ukhra. Al-Quran di suatu sisi dan mereka di sisi yang lain. Tanya. Dan dikarenakan pula yata'ajjaluna ajrahu, mereka bersegera menginginkan pahalanya. Wala yata'ajjalunahu, ya, tidak menunda untuk mengakhirkan mendapatkan dari pula Al-Quran, bersegera ingin nyata bukti pahalanya di dunia, tidak menantikannya kelak di akhirat. Ya. Sehingga banyak di antara manusia yang menyewakan suaranya, menyewakan bacaan Al-Qur'annya, ya, seminggu atau dua minggu atau satu bulan dengan bayaran sekian-sekian. dengan tarif sekian sekian sekian ketika mereka mengajari atau mengajarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Ini ta'ajjalun, bersegera untuk mendapatkan balasannya. Ini rusaknya manusia ketika mereka membaca Al-Quran tanpa adanya tadabbur, tanpa adanya pemahaman, sehingga bertolak belakang dengan perbuatannya. Dan ketika mereka harapkan dari Al-Quran yang dia baca pahala yang disegerakan. Tapi hadis ini pun tidak sahih. Adapun potongan yang awal, sampai la yujawizu taraqiyahum, datang dalam hadis yang lain yang menguatkan ya, hasan lighairihi, tentang ya, sikap orang-orang khawarij ya, yang mereka membaca Al-Quran dengan baik tetapi tidak melampaui tenggorokan-tenggorokan mereka. Menunjukkan bahwasanya di antara mereka-mereka, kelompok-kelompok sesat pun perhatian terhadap Al-Quran, tetapi sayang apa, hanya sebatas pengucapan, lafaz bacaan, tapi didalami, diperbagus tajwidnya, qiraahnya dan yang lainnya, tetapi ya, tafsir makna dari ayat tersebut mereka abaikan. وقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. Kata Abu Bakar dan Umar رضي الله تعالى عنهما, keduanya mengatakan إعراب القرآن, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah nahu dan kaidah-kaidah tajwid, hal itu lebih kami cintai ketimbang menghafal huruf-hurufnya, ketimbang menghafal huruf-hurufnya. Tapi sama ini pun athar yang lemah. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kulli. Demikian pula Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, barang siapa yang dia kafir, kufur, mengingkari satu huruf dari Al-Quran, mengingkari satu huruf dari Al-Quran, tidak menganggap bahwasanya huruf tersebut dari Al-Quran, faqad kafara bihi kulli, maka sungguh dia telah mengkufuri seluruh ya, huruf-huruf yang di dalam Al-Quran. Satu saja huruf yang dia ingkari dari Al-Quran, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh huruf yang ada dalam Al-Quran. Tapi ini pun sama ya, lam yujad an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tidak didapati dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi athar ini dijumpai atau ditemukan dari perkataannya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan itu pun dengan sanad yang lemah. Jadi athar ini bukan dari Ali tetapi dari ibnu Mas'ud, tetapi itu pun dengan sanad yang lemah. Meskipun sebagian ada yang menganggap bahwasanya sanad dari ibnu Mas'ud ini dianggap sahih, sebagian ada yang mensahihkan athar dari Ibn Mas'ud. Qala wa ittafaqa al-muslimuna ala addi suwari al-Qur'an wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, sepakat kaum muslimin dalam mencantumkan, mengategorikan surat-surat dalam Al-Qur'an, demikian pula ayat-ayatnya dan kalimat-kalimatnya serta huruf-hurufnya. Itu terjadi ittifaq baina kaum muslimin ya, terlebih qurun al-mufaddalah, tentunya qurun al-mufaddalah dalam mereka mencantumkan Al-Qur'an, surat-surat yang ada, ayat-ayatnya ya, demikian pula kalimat-kalimat dan hurufnya. Meskipun terjadi beberapa perselisihan, tapi dalam pencantuman surat-surat Al-Qur'an dan ayat-ayatnya serta kalimat-kalimat dan huruf-hurufnya, terjadi kesepakatan. Adapun terjadi perselisihan dalam masalah tertib, tertib suar, ya, dalam tertib surat-surat yang ada. Tanya. Qala wala khilafa bainal muslimina fi anna man jahada min al-Qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alayhi annahu kafir. Demikian pula kata Ibnu Qudamah rahimallahu taala, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin, ya, di antara para salafus saleh, tentang orang yang dia menentang dari Al-Qur'an, baik itu dia menentang satu surah atau satu ayat atau satu kalimat atau satu huruf yang hal itu disepakati termasuk dari Al-Qur'an, maka dia kafir. Ya, jika lo mengingkari satu surat atau satu ayat atau satu kalimat atau satu huruf saja. Tanya. Sebagaimana ma'ruf, hal ini dikatakan pula oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa fi hadza hujjatun qati'atun ala annahu hurufun, sehingga ini semua menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an, ya, menunjukkan sebagai hujjah yang qati'ah, hujjah yang pasti, bahwasanya Al-Qur'an adalah terdiri dari huruf-huruf. Ya, bukan kalamun nafsi. Bukan Al-Qur'an itu kalam jiwa Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan lintasan hati, betikan hati, betikan jiwa Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tetapi hal itu berupa kalimatun wa hurufun. Sehingga bukan Al-Qur'an adalah makna yang berdiri sendiri. Makna qa'imun bi nafsillah azza wa jalla. Tetapi Al-Qur'an, ya, kitabun Arabi, dan juga terdiri dari kalimatun wa hurufun. Ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimallahu taala dalam matannya. Qala syarih rahimallahu taala, dikatakan oleh pensyarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, kata beliau, Al-Qur'anu hurufun wa kalimatun. Al-Qur'an merupakan huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata. Yang tentunya hurufun wa kalimatun arabiyun. Arabi. Qala al-Qur'anu hurufun wa kalimatun wa qad dhakara al-muallifu rahimahullahu lidhalika adillatan thamaniyatan. Al-Qur'an merupakan huruf-huruf dan kalimat. Yang sungguh muallif Ibnu Qudamah rahimahullahu taala telah menyebutkan akan hal itu, itu 8 dalil. Ya, 8 dalil yang menunjukkan Al-Qur'an, ya, berupa huruf dan kalimat. Yang pertama dari 8 dalil tersebut, annal kufara qalu. Dalam Al-Qur'an yang dinukil oleh Ibnu Qudamah di dalam matannya, Allah SWT menggambarkan tentang orang-orang kufar yang mereka berkata, innahu syi'arun, bahwasanya Al-Qur'an adalah syair. Kata orang-orang kufar, Al-Qur'an adalah syair. In hadza illa sihru yu'thar. In hadza illa sihru yu'thar. In hadza illa qawlul bashar. Tayyib. Wama 'allamnahu syi'ra wama yanbaghi lahu. Ya, Allah SWT tidak mengajari mereka atau tidak mengajari Ar-Rasul syair, ya, sehingga Al-Qur'an kata orang-orang kafir berupa syair. Wa la yumkinu an yusafa bidzalika illa ma huwa hurufun wa kalimatun. Sehingga tidaklah mungkin orang-orang kufar mensifati Al-Qur'an dengan syair melainkan bahwasanya Al-Qur'an terdiri dari huruf dan kalimat. Jadi i'tiqad mereka, keyakinan mereka bahwasanya Al-Qur'an adalah syair karena Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf dan kalimat. Tidak mungkin syair tidak ada hurufnya. Ya, tidak ada kalimatnya. Ya. Tetapi i'tiqad mereka, keyakinan mereka keliru, salah, batil, kufur. Tayyib. Ini hanya sebagai bukti saja bantahan dari Asy-Syaikh rahimahullah taala. Kalau mereka meyakini Al-Qur'an syair, pasti namanya syair itu terdiri dari huruf dan kalimat. Maka tentunya lebih utama lagi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bukan syair. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an terdiri dari huruf dan kalimat. Meskipun diyakini ya, oleh orang-orang kufar dengan syair. Dan itu adalah keyakinan yang kufur. Bisa difahami ini, bantahan pertama. Ya, alasan yang pertama bahwa Al-Qur'an terdiri dari huruf dan kufar. Karena orang musyrikin sendiri meyakini Al-Qur'an itu adalah syair. Ya, yang namanya syair, kalimat, bait syi'riyah, pasti ada huruf-hurufnya, ada kalimatnya. Tayyib. Cuman ya, akidah kita Al-Qur'an ini bukan syair, tapi kalamullah. Athani yang kedua, anna Allah tahadda al-mukadzibina bihi ayatu bimithlihi. Allah SWT menantang orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an untuk mendatangkan dengan yang semisalnya. Coba datangkan. Fa'tu bimithlihi in kuntum shadiqin. Datangkan yang semisal dengan Al-Qur'an kalau kalian orang-orang yang benar, yang jujur. Ditantang oleh Allah SWT untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Walau lam yakun hurufan wa kalimatin lakana tahaddi ghairu maqbulin. Maka jikalau Al-Qur'an itu bukan terdiri dari huruf dan kalimat, niscaya tantangan Allah SWT itu tidak diterima. Ya, bagaimana menantang sementara tidak ada hurufnya, tidak ada kalimatnya? Id la yumkin at-tahaddi illa bi syai'in ma'lumin yudramahu. Karena tidaklah mungkin tantangan tersebut, ya, tantangan tentang sesuatu, tidak mungkin menantang sesuatu melainkan dari sesuatu yang telah diketahui. Apa hakikatnya? Apa perkaranya? Tanya. Namanya tantangan tentunya menantang dari perkara yang ma'lum. Apa itu perkaranya? Tanya. Ditantang main bola atau ditantang yang lain? Karena ma'ruf perkaranya. Ya. Sehingga tidak mungkin Allah SWT menantang perkara yang tidak diketahui. Allah menantang kepada mereka untuk mendatangkan Al-Quran karena Al-Quran jelas berupa huruf dan kalimat. Coba bisa enggak mendatangkan seperti huruf dan seperti kalimat yang ada dalam Al-Quran? Fa'ajizu, dan mereka tidak mampu, lemah. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun sebagian mereka menjadi penguat bagi sebagian yang lain, mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Tanya. Difahami? Ini bantahan-bantahan ya, yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah huruf dan kalimat. Atas yang ketiga, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, anna Allah akhbara bi anna Al-Qur'ana yutla 'alaihim. Allah SWT telah mengkhabarkan bahwasanya Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Ya, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an terdiri dari huruf dan kalimat. Kalau Al-Qur'an tidak bisa dibaca karena Al-Qur'an adalah kalamun nafsi, ucapan jiwa Allah SWT, betikan hati Allah SWT umpamanya. Ya, betikan jiwa Allah SWT yang terlintas pada Allah SWT, enggak mungkin bisa dibacakan. Ya. Kalau seandainya Al-Qur'an adalah ma'nan qa'imun bi nafsillah azza wajal, bagaimana untuk kita bisa makannya? Menunjukkan maksudnya Al-Qur'an terdiri dari huruf dan juga kalimat. Allah nyatakan di surat Yunus ayat yang ke-15, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqa'ana ati biqur'anin ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. Kata Allah SWT, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, ya, Maka berkata orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, orang-orang yang tidak yakin maksudnya mereka akan berjumpa dengan Allah, datangkan dengan Al-Quran yang selain ini, ya, atau ganti dengan Al-Quran yang lainnya. Ketika dibacakan kepada mereka, mereka bahkan mengatakan atau justru mengatakan, datangkan Al-Quran yang lain, bukan yang ini, bukan yang diwahyukan kepada Muhammad, atau ganti dengan Al-Quran yang lain. Sehingga kata Syekh, wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimatun, tidaklah dibaca melainkan sesuatu yang terdiri dari huruf dan kalimat. Ya, gak mungkin dibaca kalau bukan berupa huruf dan kalimat. Dan ayat-ayat yang semudah ini banyak. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قُلْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Bentuk penentangan mereka tentang Al-Quran. Taib. Sehingga bantahan yang ketiga ini pun menunjukkan bahwasanya Al-Quran hurufun wa kalimat. Rabi yang keempat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran hurufun wa kalimat, terdiri dari huruf dan kalimat. أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ. Allah khabarkan, Allah beritakan bahwasanya Al-Quran terjaga di dada-dadanya ahlul ilm, dan Al-Quran ditulis dalam lauhul mahfuz. Allah nyatakan dalam ayatnya di surat Al-Ankabut ayat ke-49, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Justru dialah Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas yang berada di dada-dadanya orang-orang yang telah diberikan ilmu kepada mereka. Al-Quran Allah jaga di dada-dadanya mereka ahlul ilm. Tanya. Sebagai bukti jaminan Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, akan senantiasa dijaga. Itu diantaranya melalui para walinya, ya, ahlul ilm, sehingga tidaklah ada seorang pun yang bisa merubah, ya, atau mengganti satu huruf pun atau satu harokat pun dalam Al-Quran, melainkan ahlul ilm yang mereka terjun untuk menjelaskannya. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat Al-Waqi'ah ayat ke-77 sampai 79, Allah firmankan, innahu laquranun karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sungguhnya, ya, perkaranya adalah Al-Quran yang mulia, yang mana Al-Quran berada di kitab yang terjaga, yang tersembunyi, ya, yaitu lauhul mahfuz. Kitab maknun yaitu lauhul mahfuz, yang tidaklah banyak kecuali al-mutahharun, makhluk-makhluk yang disucikan, itu dari kalangan para malaikat. Tayyib. Sehingga kata Syekh rahimahullah taala, wala yuhfadhu wa yuktabu illa ma huwa hurufun wa kalimatun, tidaklah dijaga, demikian pula tidaklah ditulis melainkan dari sesuatu yang terdiri dari huruf-huruf dan kalimat. Ya, enggak mungkin Al-Quran bisa dijaga atau ditulis kalau tidak berupa, ya, huruf dan kalimat. Apa yang hendak kita tulis kalau ternyata tidak ada hurufnya, tidak ada kalimatnya, ya, sehingga sungguh keliru, ya, keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Demikian pula Jahmiyah dan yang lainnya yang menganggap bahwasanya Al-Quran adalah ma'nan qa'imun bi nafsillahi azza wajal, sebagai suatu makna yang berdiri, ya, dengan jiwa Allah SWT, sesuatu yang tidak bisa digambarkan, ditulis, ya. Hal itu semata-mata lintasan yang ada pada Allah Azza wa Jal, sehingga Maha Suci Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Tapi masih ada empat bantahan lagi yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran hurufun wa kalimatun. Wafakun Allah wa iyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.